السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat 108. Nah, silakan dibaca Pak Kohir ya, atau Pak Bal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ. Dan adapun orang-orang yang berbahagia ada di dalam surga, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali atas kehendak Tuhanmu, sebagai karunia yang tidak terputus. Al-wawu harfu atfin, amma harfu tafsilin, alladzina ismun mausulun sebagai mubtada, su'idu fi'lun madin, mabniunil majhul, al-wawu sebagai naibul fa'il, al-fawu harfu atfin, fil jannati, jar wa majrur sebagai khobar alladzina khalidina hal fiha jar wa majrur madama. Ustaz, afan madama itu fi'il madinatis bukan Ustaz? Temannya kana. Iya, tapi nyerapnya atau maknya itu namanya ma masdariyah. Oh. Jadi gini. Ma masdariyah. Damanya sebentar jelasin. Dijelasin dulu bentar sedikit. Karena temannya kana itu yang artinya senantiasa ada banyak ya. Ada mazala, apa lagi Pak Koye? Wamadama, wamazala, wamafaka, wamafatiha, wamabariha, wamadama. Nah ya, jadi ada mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, sama madama. Selain madama, maknya itu adalah huruf nafi ya. Jadi mak pada mazala, manfaka, mafati'a, mabariha itu semuanya maknya adalah harfu nafiin. Tapi kalau mak yang ada pada madama, namanya maknya ma masdariyah. Jadi maknya ma masdariyah, damatnya fi'il madhi biasa. Ayo lanjut. Nah, Ustaz. Ma masdariyah, damat, fi'lun madin, watau-tau ta'nis, as-samawatu fa'ilnya, al-wawu harfu atfin, al-ardu ma'atuf, illa adatu istisna, ma ismun mausulun, sebagai mustasna, sya'a fi'lun madin, rabbu fa'il, al-kafu mudofun ilaihi. Ato'an, maful mutlak, ghayrona'at, majdudin, mudofun ilaihi. Nah. Tafsirnya. Wa ammal ladzina razaqahumullahu sa'adata dakhala yadkhulu fa yadkhulunal jannata khalidina fiha madamatis samawati wal ardu ilal fariqal ladzina. Iya. Ilal fariqal ladzi illal fariqal ladzi sa Allahu ta'khirati. Memang ada ta-nya. Ini ha ta'khirahu. Oh ya, ta'khirahu. Ya Allah. Iya, ta'khirahu. Wahum usatul muhidina. Muwahidin. Ya. Wahum usatul muwahidina fa innahum yabqawna finnari fatratan minaz zamani. Summa, betul ya? Minaz Ya, zamani. ya. Summa yakhrujuna minha ilal jannati bi bi bimasiati bimasiati bimasiati lillahi wa rahmatihi. Nah. Wa yut wa yu'ti rabbuka haula is-su'ada fil jannati. Haula is-su'ada. Kan jadi Oh, iya. maful bini badal dari haula. Haula is-su'ada fil jannati atau an ghayra maqtu'in anhum. Nah. Dan adapun orang-orang yang diberikan Allah rizki dengan kebahagiaan, maka mereka masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya selama langit dan bumi, selama ada langit dan bumi, kecuali selama langit dan bumi, kecuali apa, hari itu kelompok. Kecuali kelompok yang Allah kehendaki. Allah akhirkan memasukinya ya tadi ya. Kecuali kelompok yang Allah akan memasukinya. Mereka adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Namun masih beriman mengesakan Allah. Namun masih beriman. Ini aja, mereka adalah para pelaku maksiat dari ahli tauhid. Mereka adalah para pelaku maksiat dari ahli tauhid. Mereka dari ahli apa? Tauhid. Maka mereka akan tinggal di neraka. Maka mereka akan tinggal di neraka sekian lama ya tadi ya, minaz zaman. Iya betul. Iya, sekian lama. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam surga dengan kehendak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbmu, Tuhanmu memberikan karunia yang tidak terputus bagi mereka yang berbahagia di surga. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Adapun orang-orang yang berbahagia, ini keadaan berbeda ya. Kemarin kan kita membaca ayat fa'amal ladzina syaqu fa finnar. Orang-orang yang menderita sengsara mereka di dalam neraka. Sementara orang beriman yang bahagia fa fil jannah. Maka mereka di dalam surga khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya madamatis samawati wal ard. Ya, selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa'a rabb, kecuali apa yang Rabbmu kehendaki. Jadi ada di antara orang beriman yang mereka ya tidak langsung masuk surga. Tapi ada yang masuk neraka terlebih dahulu untuk menghapuskan dosa-dosanya. Namun di antara mereka ada yang masuk surga secara langsung. Semoga Allah memasukkan kita ke golongan orang yang masuk surga secara langsung. Amin ya rabbal alamin. Ata'an ghaira majdud, sebagai pemberian yang tidak putus-putus. Ya, karena kenikmatan dalam surga itu luar biasa ya. Tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Tidak seperti di dunia ya. Di dunia itu senikmat-nikmatnya kenikmatan di dunia ada batasnya. Ya. Paling lama kita hidup paling berapa tahun ya? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi di surga kekal abadi. Maka merugilah orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia yang sesaat dibandingkan ya kehidupan akhirat yang kekal abadi. Nah, silakan dibaca Bu Kurniati. Ya, ada nggak Bu Kurniati? Nggak ada ya? Oh iya, Ustaz. Oh ada. Ojud. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ. Dan janganlah engkau termasuk atau berada dalam keraguan pada apa yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek-nenek moyang mereka sembah dari sebelumnya. Dan sesungguhnya kami benar-benar memenuhi bagian mereka tanpa dikurangi. Kata Ustaz, betul ya? Alfa'u harfu atfin la nahiya tak, ini aslinya takun ya, takun fil mudhari nakis majzum bila nahiya, fa'ilnya anta, fi miryatin jarwa majrur, mima jarwa majrur, ya'budu fil mudhari miryatin berarti ada amal fi, oh ya, fi miryatin itu berarti sebagai maf'ulum, sebentar, isim khobar ini ya, maf'ulum bih, maaf ya. Kan takun ya. Karena iya khobarnya takun ya. Anta isimnya takun anta ya. Iya. Isimnya takun itu anta, kemudian fi miryatin jarwa majrur sebagai khobar dari takun. Mima jarwa majrur ya'budu fi'il mudhari haula'i, ini fa'ilnya ya. Yang mereka sembah. Fa'il. Bukan ya. Fa'il ma. Oh iya, apa dong Ustaz? Maf'ulum bih. Maf'ulum bih. Maf'ulum bih ya, karena dia maf'li ya. Dulu. Kayaknya fa'il ya, benar-benar. Fa'il kan ya, yang mereka sembah ya. Mereka sembah. Ma harfu nafiyin ya'buduna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il. Illa ada tul istisna. Tunggu. Ini mulghah ya. Kama mulghah ya Ustaz. Maf'ulum bihnya jumlah ya Ustaz. Ila datul istisna kama jarwa majrur ya'budu fi'il mudhari aba'uhu aba'u fa'il dari ya'budu hum mudhafun ilai min qablu jarwa majrur. Alwau harfu atfin, inna harfu taukid wa nasbin, na isim inna, lamunya ini alamu lamu muzahlahqo sebagai lamu taukid, muwaffu ini khobar dari inna hum mudhafun ilai. Nasiba ini tamyiz ya Ustaz. Tamyiz dari mana? Bagian apa maf'ulum bih. Kan kalau tamyiz itu dia memenuhi, oh iya ding benar. Maf'ulum bih ya. Maf'ul nasiba dari muwafu. Memenuhi bagian mereka kan? Memenuhi. Sungguh ya, kami benar-benar namanya memenuhi bagian. Berarti maf'ulum bih ya Ustaz. Maaf, lebih dari mana? Dari muaf. Itu. Muaf. Itu kan bukan itu. Itu isim ya. Muaf. Ya, kenapa ya? Dia beramal fi'il. Oh, isim beramal. Ya. Isim beramal fi'il ya. Ya. Kemudian nasiba maf'ulun bihi mudhofun ilai. Ghayara ini berarti ada istisna sebagai na'at dari nasiba ya. Nasibahum ghayara mangkus. Ada istisna sebagai na'at dari nasiba mangkus mudhofun ilai dari ghayara. Tadi min qablu kenapa dibaca min qablu Bu? Enggak min qablu. Karena kan enggak ada mudhofun ilainya. Qablu itu kalau enggak ada mudhofun ilainya maka menjadi mabrurun ala dhammah ya. Ya, mutas ya. Nah, tafsirnya. 109. Fala takun ayyuhar rasulu fi syakkin min butlani ma yu'badu. Ini boleh dimajulin enggak sih? Ma yu'badu. Enggak bisa, entar jadi apa haulanya? Kalau dimajulin ya. Jadinya orang musyrik yang disembah. Oh iya benar-benar. Musyrikuna kan fa'il ya, itunya badal yang musyrikunnya, badal haula'i ya. Berarti ya'budu ya tetap ya. Ya'budu haula'il musyrikuna min qaumika. Ma ya'buduna minal authani ila masala ma ya'budu aba. Mislama. Oh iya deh, masdar ya, mislama ya. Ila mislama ya'budu aba'uhum min qablu. Wa inna la muwaffuhum ma wa'adnahum tamman ghayra manqusin wa hadha tawjihu li jami'il amma ya, umman. Ini amin aja. Tawjihun. Tawjih Taujihun ya. Hun. Taujihun. Oh iya, enggak ada alif lam ya. Wa hadza taujihun li jami'il ummati ya. Ummati. Ummati itu mufrad ya? Bukan Hah? apa? Jamak sih. Umamu, ummati, mufrad ya, Ustaz. Mati ya, lafaznya mufrad, maknanya jamak. Maknanya jamak ya. Oh ya. Li jami'il ummati. Wa in kana lafdhuhu maujihan ila Muajjahan, rasulih. Oh, betul. muajjahan aja, muajjahan, diarahkan. Wajahan, oh diarahkan ya. Wajahan. Wa in kana lafdhuhu muwajjahan ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah engkau dalam keraguan, wahai Rasul, pada kebatilan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka orang-orang Mesir itu sembah dari kaummu. Mereka tidaklah menyembah berhala-berhala itu, melainkan seperti apa yang nenek-nenek moyang mereka sembah sebelumnya. Dan sesungguhnya kami benar-benar memenuhi untuk mereka yang kami janjikan kepada mereka dengan sempurna tanpa dikurangi. Dan ini adalah bimbingan atau petunjuk untuk seluruh umat. Dan apa ingkana tuh walaupun bisa dan Ya, juga dan sekalipun. walaupun sekalipun lafaznya itu diarahkan atau ditujukan sebenarnya ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi Betul wabarakatuh. ya? Ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Maka jangan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ragu ya dari apa yang mereka sembah. Jadi jangan kau ragu bahwa apa yang mereka sembah adalah batil seluruhnya. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Yang mereka sembah hanyalah seperti yang disembah oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Ini enggak ada bedanya. Antara apa yang mereka sembah dengan apa yang nenek moyang mereka sembah semuanya adalah ilah-ilah yang batil. Yang tidak berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghairu manqus. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan ya bagian mereka tanpa dikurangi ya. Artinya ya setiap manusia itu akan menjalani kehidupan sesuai dengan takdir hidupnya dan bagi orang-orang yang kafir Allah akan menyempurnakan bagian mereka tanpa dikurangi berupa apa? Berupa azab yang menyakitkan di akhirat. Karena tidak ada balasan yang setimpal bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang menyembah ilah yang lain ya melainkan dosa melainkan azab yang menyakitkan di akhirat ya, itu adalah balasan bagi orang-orang yang menentukan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah. Abu Fatimah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Dan sungguh telah kami datangkan kepada Musa kitab, maka mereka berselisih tentang itu, dan jika tidak belum ditetapkan oleh Allah dari Tuhanmu, sungguh mereka akan diazab, dan sesungguhnya mereka dalam keraguan darinya dan bimbang. Al-waw harfu atfin la la mutahqiq, sungguh qada qada harfu tahqiq. Lamu-lamu ini saat apa? Lamu. Lama apa? Lam ibtidak aja. Lam ibtidak aja. Ataina fi'lul madhinna sebagai fa'il. Musa mafulun bi. Alayhissalam sebagai mafulun bi. Alkitaba sebagai mafulun bih tanis. Ya, mana yang tamis? Alkitab. Maful bih aja, maful bih yang kedua. Maful bih. Alfa'u harfu adfin uhtulifa fi'lun madin majhul fihi jar wa majrur. Alwau harfu adfin lau harfu syartin laula harfu syartin kalimatun sebagai mubtada sih. Mana? Mubtada sih. Apa yang mubtada? Kalimatun. Wala-wala betul ya. Jadi kalau setelah wala itu mubtada dia. Nah, kalimatun bagi mubtada sabaqat fi'lun madin min rabbi jar wa majrur al-kafu mudhafun ilai al-lamu lamu jawab. Kubia. Nah, fi'lun madin majhul baina dharabhum mudhafun ilai al-wawu harfu adfin inna harfu taukidin wa nasbin hum ismu inna la alamu lamu sungguh ya namanya lam itu muzharata ya atau tapi dengan boleh oh nah namsan si harfu si sakin jarma majrur minhu jarma majrur murib sebagai sifat dari sakin sih. Muribin ya, sifat dari syakir. Abu bimbangan. Ya, tak ada yang baca lo ya. Walakad ataina musal kitaba wa huwa tawratu fahtulifa fihi qawmuhu fa'amad. Berarti fahtalafa, fahtalafa fihi qawmuhu. Fahtalafa bihi fihi qawmuhu fa'amana bihi jami'atun. Wa kafaru bihi akharuna kama fa'ala qaumuka bil qur'ani walaula kalimatun sabaqat min rabbika bi annahu la ya'jilu li khalqihi al azaba azaba gimana la yu'jilu li khalqihi al azaba ya li halla bihim fi dunyahum li halla jawaban li halla lahalla kan jawaban dari walaula kan? Oh naam sali. Lahalla bihim fi dunyahum. Qada'ullahu. Qada'a. Qada'allahu. Bentar. Ini fa'ilnya halla ya. Berarti benar qada'u ya, betul. Qada'ullahu. Qada'ullahu ya. Iya. Bi ihlakil mukadzibina. Wa najatil mu'minina. Wa innal kuffara minnal yahudi wal musyrikina ayyuhar rasulu la fi syakkin min hadzal maaf bisa ke bawah dikit Zat. Min hadzal qur'ani muribin dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab yaitu Taurat maka mereka berselisih kaumnya berselisih tentang itu. Maka sebagian mereka beriman dan sebagian mereka mengingkari. Sebagaimana kaummu mengingkari dengan Al-Quran. Jika telah belum ditetapkan oleh Tuhanmu bahwa sesungguhnya makhluknya akan diazab. Kok begitu sih? Aneh gak paham jadinya. Kalaulah bukan karena kalimat yang telah terdahulu dari Rabbmu bahwa Allah tidak akan menyegerakan adab bagi makhluknya gitu baru tuh. Oh, nah. Kalaulah kalimat terdahulu. Kalaulah bukan karena. Jadi kalaulah itu artinya kalaulah bukan karena ya. Bukan karena kalimat terdahulu dari Tuhanmu. Sungguh mereka ya bi'anau bahwa ia tidak akan menyegerakan azab kepada makhluknya. Ya, ia tidak menyegerakan azab kepada makhluknya. Belum selesai koma. Kan kalau bukan karena maka gitu. Maka lebih maka ketetapan Allah akan menimpa mereka di dunia mereka. Maka ketetapan Allah akan menimpa mereka di dunia dengan kebinasaan membinasakan orang-orang berdusta dan menyelamatkan orang-orang beriman Sesungguhnya orang-orang kafir dari Yahudi dan musyrikin, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam keraguan dengan Al-Qur'an dan mereka bimbang. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ayakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Sesungguh kami telah memberikan Musa kitab, yaitu kitab Taurat, fakhtulifa fi, maka mereka pun berselisih di dalamnya, kaumnya Nabi Musa ya, terutama sekelompok orang yang tidak mau menerima Taurat ya dengan sami'na wa ta'na. Walaula, dan kalaulah bukan karena kalimat yang terdahulu dari Rabbmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Telah ditetapkan keputusan di antara mereka bahwa orang-orang yang kafir akan diazab dan orang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Naam, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab suatu kaum bukan tanpa peringatan. Ya kalau kita lihat ya, kaum-kaum yang diadab itu kan telah diutus rasul kepada mereka. Para rasul pun telah menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah diberikan peringatan, mereka tidak mau beriman, ya setelah ditegakkan hujah mereka tidak mau beriman, barulah azab turun kepada mereka. Dan seperti inilah kira-kira langkah kita dalam mendakwahi orang. Jangan belum apa-apa udah menjudge ya. Kadang-kadang ya manusia itu karena digiring oleh hawa nafsunya, ada saudara kita yang berbuat kesalahan, bukannya ditegur, dinasihati, tapi langsung dicap, wah dia ini ahli maksiat, dia ini ahli bid'ah. Ini langkah yang salah. Harusnya sebelum diponis, bahkan kita nggak boleh memponis ya. Ya. Jadi jangan kita melihat saudara jatuh dalam kesalahan malah seneng gitu. Wah tuh kan, bener kan orangnya seperti ini. Ini langkah yang keliru. Yang benar dalam dakwah itu, kalau melihat saudara yang jatuh dalam kesalahan, ia tergelincir, sebagaimana kita pun tergelincir. Maka diingatkan, dinasihati. Jangan pernah menjadi orang yang tukang vonis ya. Jadi jangan sampai lisan kita yang tajam mendahului kelembutan hati kita, mendahului kewajiban kita untuk menasihati sesama muslim. Ya, ya kadang-kadang kalau kita ngeliat fenomena di media sosial gitu ya, di mana Ustadz Fulan berdebat dengan Ustadz Fulan, padahal rumahnya deketan, berada di kota yang sama. Kenapa enggak langsung ketemu aja gitu ya? Ini malah perang status. Ya, ini sebetulnya sebuah fenomena yang miris gitu ya, bahwa umat Islam zaman sekarang itu sudah jarang yang mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Ya, mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya sehingga hobinya itu berantem ya. Walayadu billah. Naam. Baca Bu Dahelis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Sungguh pada masing-masing pasti akan disempurnakan, Tuhanmu akan menyempurnakan amal mereka. Sesungguhnya Dia Allah Maha mengetahui apa yang Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah. Al-Hafu Atfin, inna harfu taqwidi wa nasbin, kullan isim inna, lama zorof Ustaz ya? Gimana? Lama bisa zorof enggak di sini? Wainna kulla kunan lama. Jadi ibu artinya gimana? Kalau, tapi sesungguhnya masing-masing masing-masing orang ya, pada masing-masing orang. Iya tadi. Berarti itu kan kalau lama yang apa namanya dorop itu setelahnya fil madi. Ini kan bukan fil madi ya. Ini apa namanya Kan kulan sebagai apa? Kulan sebagai isim. Isim. Terus, jadi lama ini lamnya lam mushalakoh ya. Kemudian apa? Maknya isim mausul sebagai khobarnya, khobarnya inna. Oh, gitu satu-satu Ustaz ya. Iya. Alamu lam halakoh. Ma isim mausul sebagai khobar dari inna. Alamu lamu taukid yuwafiyanna fi'il mudhari apa nama itu? Berarti ibu bilang ya? Apa halakoh? Halakoh mah ini apa? Kayak majelis ya. Muzahlaqoh ya. Oh, muzahlaqoh. Ya Ustaz. Muzahlaqoh. Alamu lam muzahlaqoh ma isi mausul sebagai khobar dari inna. Alamu lamu taukid iwafiyanna fi'il mudhari mabni mabni apa Ustaz sebutnya tuh? Ada nun-nun itu? Nun taukidnya? Mabni aja kan semua fi'il mudhari yang sama dengan nun taukid ya mabni. Jadi menelepat he aja. Oh mabni. Hum maf'ulun bi rabbu fa'il al-kafu mudhafun ilaihi akmala maf'ul bi kedua hum mudhafun ilaihi. Inna harfu taqid wa nasbin al-ha'u isim inna bima jar wa majrur ya'maluna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'il khabirun khabar dari wadar inna wa inna kulla dari mana? Dari inna. Iya, yeah, enggak apa-apa. Wa inna kulla inna kulla ulaikal akwamul muhtalifi. Di depan akwamu. Ini kalau setelah kulla ada untuk wilayah berarti wa inna kulla ulaikal akwami. Makanya al muhtalifin bukan al muhtalifun. Wa inna kulla ulaikal akwamil muhtalifina allazina zakarna laka. Ayuh Rasul. Akhbaruhum. Akhbarahum kan zakarna. Zakarna. Akhbarahum liwaffiyannahum rabbuka. Layuwaffiyannahum. Layuwaffiyannahum rabbuka jazaa'a a'malihim yaumal qiyamati. Inna khairan fa khairun. Wa inna khairan in khairan fa khairun. Oh ini. In khairan fa khairun. Ini kan khairan fa khairun gitu. Gimana Sa? Oh intinya enggak ada dihilangkan kenanya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Inna rabbaka bima ya'malu haula il musyrikuna khabirun. La yahfa 'alaihi syai'un min amalihim. Wa fi hadza tahdidi wa wa'id. Tahdidu ya? Ya ada tahdidun wa wa'idun lahum. Wa fi hadza tahdidun wa wa'idun lahum. Dan sesungguhnya masing-masing mereka itu adalah kaum yang menyelisihi terhadap orang-orang yang telah kami peringatan kami sebutkan. Kami sebutkan padamu. Jadi sudah dibilangkan pada Rasul ya. Telah kami sebutkan padamu wahai Rasul. Kabar mereka. Tuhanmu pasti akan mencemunakan balasan amal-amal mereka pada hari kiamat. Jika dia berbuat baik, maka baginya kebaikan. Jika dia berbuat buruk, maka baginya keburukan itu. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui tidak apa yang dikerjakan orang-orang musyrik. Tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun darinya, dari amal-amal mereka. Dan di sisimu. Dan di sisimu. Di ayat. Ini lagi yang mana? Wafi hada kan? Ya. Pada gitu. Di ayat ini mengandung ancaman. Oh, pada ayat ini mengandung ancaman dan peringatan bagi mereka. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Fika barakallahu khairan. Fika barakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya semua orang ya akan disempurnakan oleh Rabbmu amalan mereka. Maksudnya Allah akan menyempurnakan balasan bagi amalan seluruh orang. Apabila amalannya baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Apabila amalannya buruk, maka Allah balas juga dengan keburukan. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya Ia Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh amal kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan. Pak Edi baca. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Dan hendaklah kalian tegak lurus pada jalan kebenaran sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang mengikutimu. Taubat itu bukan mengikuti, taubat. Dan juga orang-orang yang taubat bersamamu. Dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Dia itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kalau Basir itu melihat. Sesungguhnya Dia itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Alfa harfu atfin. Alfa harfu atfin boleh. Iya. Istaqim fil amar kama jar majrur umirta fiil madi majhul al wawu harfu atfin man si mausul sebagai mubtada. Enggak, ini matuf ketak. Man matuf taba fiil madi ma'aka ma'adorof ka mudof ilai alwawu harfu atfin la harfu nafi la nahi tadgaw fi'il ma'udore inna harfu nasbin mudore itu tadgaw itu fi'il mudorinya majzum dengan la nahiyahnya ya. Tadgaw fi'il mudore majhum karena ada lam nahiyah. Inna harfu taukhid wa nasbin alha isim inna bima jar majrur ta'maluna fi'il mudhari alalu sebagai fa'il basirun khobar inna. 112 kurang ke bawah setnya. Fastaqim ayyuhan nabiyyu kama amartaka. Emang ada tanya? Kama amaroka robbuka anta wa man taba ma'aka wa la tatajawazu ma haddahu wahu alakum inna rabbakum bima ta'maluna min al a'mali kullaha basirun. Kullaha jadi apa? Kuliah kan ini taukid ya. Kita ke amali kan, majrur. Kuliha basirun la yahfa alaihi sayun minha wa sayujazikum alaiha maka istiqomalah wahai nabi sebagaimana telah diperintah Sebagaimana Rabbmu memerintahkan. Sebagaimana Tuhan, Rabbmu telah memerintahmu, engkau dan siapa yang bertobat bersamamu. Dan janganlah melampaui ya. Iya. Melampaui apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Nasihat itu membatasi. Apa yang telah Allah batasi untuk kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha mengetahui apa yang Maha mengetahui amal-amal kalian, dan juga dia Allah itu Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi baginya sedikit pun. Dan kelak dia kalian akan dibalas atas amal-amal kalian itu. Nam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana engkau diperintahkan dan juga orang yang bertobat yang ada bersamamu, wa la tatghaw. Jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya ia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, insyaallah jelas ya. Kita lanjutkan. Baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Al-wawu harfu afin la harfu nafin. Tarkanu fi'il mudhari al-waw fa'ilnya majrur ilal ladzina jar wa majrur zalamu fi'il madhi al-waw fa'ilnya fatamassakum al-fa'u harfu 'athfin tamassa fi'il mudhari kum maf'ulun bi ana rufa'il wa ma Al-wawu harfu 'athfin ma harfu nafin lakum jar wa majrur min dunillahi min duni jar wa majrur Allahi lafzul dalalah mudhafun ilaihi min awliya'a jar wa majrur summa harfu 'athfin la harfu nafin tunsuruna fi'il mudhari al-wawu fa'ilnya. Tunsurun ini fi'il mudharinya majhul, Bu. Naif fa'ilnya, Allah naif fa'ilnya. Wala tamilu ilaha ula'il kufari zulmati Zolamah ilaha ula'il kufari zulmati Fatusibakumun nar. Ini bagus ya, kenapa Ayu baca masuk? Ada fa-nya itu ya kan? Yang itu fatamasa itu juga nggak ngerti sih, saya tadi bingung juga. Ya ini kan ada huruf jawab pak ya, jadi betul dia maksudnya. Betul. Oh iya. Wa malakum min dunillahi min nafirin yansurkum wa yatawalla umurakum. Tunggu. Dan janganlah kalian cenderung kepada mereka orang-orang kafir yang zalim, lalu kalian ditimpakan neraka. Dan tidaklah ada penolong bagi kalian selain Allah yang akan menolong kalian dan menolong segala perkara kalian. Gitu, Tad. Afwan. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dan janganlah engkau, ya, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Lalu ya kalian akan ditimpa dengan neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Padahal kalian tidak memiliki penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Summa la tunsurun. Kemudian kalian tidak akan ditolong. Jadi jangan karena misalnya orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir tersebut saudara kita, teman kita, tetangga kita, lalu kita cenderung membenarkan perbuatan mereka. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita memang dianjurkan hidup berdampingan. Ya, maksudnya seorang muslim itu bisa hidup dengan siapa saja, baik yang beriman ataupun yang kafir. Sekalipun misalnya tetangga kita adalah orang kafir, maka mereka punya hak sebagai tetangga. Ya, namun itu tidak menjadikan kita bermudah-mudahan dalam masalah akidah. Ya. Dalam masalah ibadah. Kalau dalam masalah muamalah silakan, ya. Jual beli dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, silakan, tidak ada masalah di situ. Yang menjadi masalah ketika ya kita mencampur adukan ya urusan ibadah kita dengan ibadah mereka. Misalnya ya yang belum lama ini sering terjadi ya selawatan di gereja. Ini jelas-jelas ngawur ya. Jelas-jelas perbuatan yang keliru. Ini namanya mencampur adukan masalah akidah. Ya. Berbuat baik kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim, silakan. Dan ini adalah anjuran dalam agama. Karena agama Islam adalah agama kasih sayang. Ya. Agama yang mengajarkan rahmat, ya. Kasih sayang kepada seluruh manusia. Jangankan manusia, bahkan kepada pepohonan, kepada hewan-hewan pun kita, ya para orang muslim, dianjurkan untuk berkasih sayang. Hanya kalau dalam masalah akidah, kita harus tahu batasannya. Ya, jadi jangan walatarkan, jangan condong kepada orang-orang zalim. Ya, orang zalim sini adalah orang musyrik dan orang kafir. Ya karena akidah itu ya tidak bisa ditawar lagi. Kalau muamalah silakan, tapi kalau dalam masalah akidah tidak ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Nah. Baik, ya mungkin sampai sini dulu tafsirnya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Bu Kurniati, betulkah di ayat 108 sama watu sebagai isim makana? Bukan seperti karena madama khawati karena sehingga beramal seperti kana. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Cuma yang jadi pertanyaan madamat itu apakah dia ketika itu sebagai fi'il tam atau fi'il nakis sih? Ayat berapa sih? 108 ya? Fi'il tam bukan nakis. Kalau menurut Bu Nurul itu fi'ilnya tam atau nakis? Itu tam karena katanya menunjukkan waktu. Iya, betul ya. Lagi pula dari sisi maknanya aja kita sudah bisa merasakan ya bahwa kata madamat itu enggak butuh sama khobar kan? Kan kalau ciri khas dari fi'il yang nakis itu adalah kalau disebutkan satu isim yang marfu dia enggak akan cukup, dia butuh isim yang mansub. Contoh, misalnya kita mau bilang kana Zaidun. Ya. Kalau kita ngomong kana Zaidun, pasti orang akan kenapa? Kenapa emang? Kana Zaidun Taliban. Oh ya, baru belum paham. Selesai ya? Iya, tapi kalau ini kan enggak. Mada mati sama wat itu kan udah sempurna. Orang enggak akan nunggu-nunggu lagi. Selama langit dan bumi itu ada. Berarti kan udah beres kan? Gitu ya. Berarti amalnya enggak beramal seperti kana. Enggak. Walaupun dia masuk akhwati kana. Iya, kan ada syarat penggunaan karena amsa itu kan dia memang butuh kepada isim dan khobarnya. Ya. Dan kadang-kadang kayak karena itu dia ada fi'il tam juga ya. Di ayat oh iya iya. Ya bisa juga ayat sebagai fi'il tam ya. Ya, karena yang tam apa? Oh ini. Ada contoh karena di dalam Al-Qur'an tapi dia bukan nakis, dia itu tam. Oh, saya lupa ya, apa ya ayatnya? Ada satu ayat yang dia itu menunjukkan bahwa kanannya itu adalah tam. Nanti jadi tugas ya, coba bukunya nanti cari di Google ya nanti. Ada di Mulakhos ada kok, Ustaz. Ya, ada makanya nanti ada. Di grup di share ya. Contoh kana tapi tam ya. Nah. Ya, berarti sama waktunya dia masuknya fa'il. Fa'il ya, kalau tam ya fa'il. Karena dia tam ya, karena dia tam. Oh, 66. Ya. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Bu masih bertanya kata ummah kalau kita masukkan ke dalam jumlah ismiyah dengan khobar jumlah fi'liyah menggunakan fi'il mudhari atau fi'il jamak. Mu'annas ya, dianggapnya mu'annas. Seperti kalau kita berikan na'at, kita pakainya mu'annas ya. Misalnya, al-ummah al-mu'minah ya. Jadi dia dihukuminya mu'annas. Jadi itu kan tadi itu kan khobarnya itu ya Ustaz ya, isim juga. Kalau fi'il berarti kita gunakan fi'il yang mufrad mu'annas juga. Ini yang Bu Marsi maksud yang ayat berapa? Itu yang ayat ada ummah itu Ustaz tadi. Bukan itu tadi di tafsir. Enggak, ini keluar. Enggak apa-apa, enggak apa. Gimana tafsir ayat berapa biar kita bahas bareng-bareng? Tadi yang bukurnya. Tadi yang saya baca, yang saya baca. Ayat berapa tadi? 109. 9. 109. Sebentar. Nih min qaumika nih Ustaz nih. Baris kedua. Min qaumika ya, terus? Iya kan qaum tadi Ustaz bilang kan dia mufrad tapi jamak kan ininya. Oh, iya ya. Itu ya. Umatin. Umatin afwan Ustaz. Ya, emang ya. Ada umatin di sini? Mana sih? Enggak ada umatin kayaknya. Ada atau tapi ada yang ana baca yang terakhir tadi jami'ul ummah ya ya. Iya, ummatul ya. Jami'ul ummatul ya, benar mati. Iya, jadi kalau kita misalnya si na'at ke sini kita pakainya yang mu'annas bukan yang mudzakarnya. Nah, kan ada kaidah kullu jam'in mu'annas ya, setiap jama' itu mu'annas. Jangankan yang jama' mu'annas, jama' yang laki-laki boleh dikasih sifat yang mu'annas. Karena ada kaidah umum, semua jama' mu'annas. Cuma kalau level pemula kan kita harus jelas ya, mana yang mudzakar, mana yang mu'annas. Ya, kayak gitu aja, Bu. Belum jelas tat saya. Ini jadi kalau kita masukin al-ummatu tasma'u gitu misalnya tasma'u. Iya, iya. Oh. Misalnya umat terpecah belah, al-ummatu ikhtalafat. Oh, iya. Anggapnya mu'annas ya. Mu'annas ya, mu'annas mufrad ya. Berarti ya tat ya. Heeh, mu'annas. Oke. Okay. Ya. Kita lanjutkan ke hadis ya. Berarti sekarang hadis ke 81. Ya. 81 Ustaz. Naam. Baca Bu Nurul deh. Bu Nurul belum baca kan ya? Belum Ustaz, nunggu-nunggu. Ayo baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak pakai judul ya Ustaz ya? Gak usah, langsung aja. Hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbihi azza wa jalla qala inna allaha kataba al-hasanati wasayyi'ati thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam yakmalha kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa amilaha kataba Allahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin kathiratin wa man hamma bisayyi'atin falam yakmalha kataballahu lahu indahu hasanatan kamilatan wa in huwa hamma biha fa amilaha kataballahu lahu sayyi'atan wahidatan akhrajahu al-Bukhari fi kitabil firaq babu min babu man hamma bihasanatin babu man hamma bihasanatin au bisayiatin. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyaksikan dan siapa menyaksikan Rabb-nya Azza wa Jalla, dia berkata Nabi Himayari maksudnya yang diriwayatkan dari Rabb-nya, berarti ini hadis qudsi. Oh, yang diriwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jalla, beliau berkata, sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan keburukan. Kemudian menjelaskan yang demikian. Barang siapa yang bermaksud baik dan kemudian mengerjakannya, Allah mencatatkan baginya kebaikan yang sempurna. Apabila dia bermaksud mengerjakan, demikian, kemudian dia mengerjakannya, Allah mengerjakannya, Allah mencatat baginya 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Sampai berlipat-lipat yang banyak. Nah. Barang siapa yang bermaksud mengerjakan keburukan dan belum mengerjakannya, Allah mencatat baginya, Allah mencatat baginya kebaikan malah ya Ustaz ya. Satu kebaikan sempurna. Ya, kebaikan. Jadi karena tidak melakukan jadi baik. Barang siapa yang apabila dia mengerjakannya, bermaksud mengerjakan lalu mengerjakannya, Allah mencatatkan baginya 1 keburukan. Diriwayatkan Bukhari di dalam kitabnya bermaksud mengerjakan kebaikan atau keburukan. Demikian Ustaz. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Naam ya baik. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi 'an rabbih 'azza wa jalla qala. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang diriwayatkan dari Rabb-nya, ini berarti hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu apa bedanya hadis qudsi sama Al-Quran? Kan sama-sama hadis qudsi apa ya? Redaksi dari Nabi. Betul ya. Jadi kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Rasulullah, sementara asal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau Al-Qur'an dipastikan kebenarannya, sementara kalau hadis qudsi karena dia hadis maka tergantung dilihat dari sanadnya. Apakah misalnya sanadnya bersambung atau tidak, rawinya adil dan sikot atau tidak. Maka hadis qudsi ya bisa sahih ya, bisa hasan, bisa dhaif, tergantung keadaan para perawinya. Nah, di hadis ini mempertegas hadis yang kemarin ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan siapa saja yang memiliki niat untuk melakukan kebaikan tapi enggak dilakukan, maka dia dapat 1 pahala yang sempurna. Ya, jadi kalau kita udah niat nih, misalnya udah niat mau berbuat kebaikan, cuma kalau ada Allah misalnya kita sakit atau ada kesibukan lain sehingga enggak jadi, itu udah langsung dicatat sebagai kebaikan. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu baru niat udah dapat pahala. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyru hasanatin. Dan jika seseorang bercita-cita atau berniat melakukan sesuatu dan dia mengamalkannya, pahalanya adalah 10 ya. Jadi kalau baru niat aja udah 1, kemudian kalau dilakukan pahalanya 10. Ila sab'imi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat sebagaimana sedekah ya. Sudah itu kan amalannya sampai 7 kali lipat. Ila ad'afin kasirah. Sampai berlipat-lipat yang banyak. Artinya 700 itu bukan batasan. Karena ada pahala amalan yang pahalanya itu berlipat-lipat. Seperti puasa ya. Puasa itu di antara amalan yang pahalanya tidak ada batasnya. Wa man hamma bisayi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilan. Siapa saja yang berniat melakukan keburukan, lalu dia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah catat ya 1 kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang udah berniat melakukan keburukan, tapi dia sadar bahwa itu adalah dosa, itu adalah maksiat, lalu dia tidak jadi mengamalkannya, maka dia diberi pahala, ya pahala meninggalkan maksiat. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyatan wahidah. Jika ia berniat melakukan keburukan, lalu dia mengamalkannya, maka Allah catat satu dosa. Nah, ini salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau orang melakukan kebaikan, satu kebaikan, maka pahalanya adalah 10, ya. Sementara ya kalau orang melakukan keburukan, dosanya hanya satu. Berarti kan ibaratnya kalau kita 10 kali mengerjakan kebaikan, pahalanya udah 100 gitu ya. Sementara kalau keburukan, 10 kali melakukan keburukan, dosanya baru 10. Ya, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ulama yang menjelaskan bahwa memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang diberi umur yang paling pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya itu kan umurnya sampai ratusan tahun ya. Sampai Nabi Nuh aja kan 950 tahun. Tapi umat Islam ini sekalipun umurnya pendek, tapi diberikan banyak keutamaan, yaitu banyaknya amalan dalam agama ini yang pahalanya dilipat gandakan. Ya makanya banyak sekali, misalnya ya puasa 6 hari berturut-turut di bulan Syawal itu kan ditambah dengan Ramadan seperti puasa setahun penuh. Karena kan 30 tambah 6, 36. Sementara satu kebaikan pahalanya 10, makanya 360. Dan itulah mengapa puasa pada Ayyamul Bid 3 hari itu sama kayak puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena kan kalau kita puasa 3 hari dalam 1 bulan, pahalanya berapa? 30 kan, seakan-akan puasa tiap hari kan. Nah, itu yang menjadikan puasa Ayyamul Bid itu pahalanya seperti puasa setahun penuh. Jadi banyak sekali amalan dalam agama ini yang dilipatgandakan pahalanya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam. Dikasih umur yang pendek, tapi diberikan banyak amalan yang pahalanya dilipat-lipat. Naam ya. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Nggak ada ya? Tanya Ustaz. Oh, ya. Itu kan dia ada Senin Kamis juga misalnya gitu kan, yang menyerahkan Senin Kamis itu dia misalnya kan ada berapa 8 hari rata-rata itu dihitung 10 juga ya? Iya, satu kebaikan itu kan 10. Cuma memang tidak ada hadis yang secara khusus yang menyatakan kalau puasa Senin Kamis itu pahalanya begini dan begini. Beda dengan Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid itu memang ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang puasa pada Ayyamul Bid setiap bulannya itu seakan-akan dia puasa sepanjang tahun gitu ya. Nah, satu lagi Ustaz. Jadi kalau misalnya puasa Daud dengan Senin Kamis dan Ayyamul Bid-nya jadi apa digabung? Enggak. Jadi puasa yang paling utama itu kan puasa Daud gitu ya. Kalau enggak sanggup Senin Kamis, kalau enggak sanggup Ayyamul Bid, gitu aja. Urutannya seperti itu. Jadi yang paling afdol jelas puasa Nabi Daud ya. Karena itu lebih utama daripada Senin Kamis. Ya, kalau udah puasa Daud ya udah enggak usah Senin Kamis lagi, karena itu lebih besar pahalanya dibandingkan yang Senin Kamis. Begitupun yang udah Senin Kamis. Ya nggak perlu lagi Ayyamul Bid ya, kalau bentrok ya. Tapi kalau bentrok ya sama aja. Ya sayang juga sih Ustaz. Hah? Sayang juga Ayyamul Bid-nya kalau dilewati. Iya, kalau Ayyamul Bid kan nggak bentrok ya. Dia malah seiringan. Kadang-kadang Ayyamul Bid-nya ada di lewat hari Senin atau hari Kamis itu bagus ya. Jadi satu hari bisa dua niat nggak masalah. Tapi yang dikuatkan yang Seninnya sama Kamisnya. Senin Kamis jalan, Ayyamul Bid jalan juga boleh Ustaz? Boleh. Jadi kalau misal satu ibadah bertepatan di hari yang sama itu nggak masalah. Misalnya puasa Tasu'a, puasa Asyura ya. Itu misalnya kalau bertepatan dengan hari Senin, hari Kamis, insya Allah dapat dua pahala ya. Ya puasa Sunnah Tasu'a dan Asyuranya, kemudian puasa Senin dan Kamisnya. Nah. Baik ya, mungkin sampai sini materi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.